Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fid din, ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala bahwa al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada yaumul akhir, maknanya adalah antusaddiqa bi kulli ma ba'dal maut, engkau membenarkan semua yang terjadi setelah kematian. Apa yang beliau sebutkan ini sesungguhnya juga mengikuti salaf beliau, yaitu Al-Imam Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bahwa makna beriman kepada yaumul akhir adalah mengimani semua perkara yang terjadi setelah kematian. Apa saja yang terjadi setelah kematian? Su'alu al-malakain, ya, pertanyaan dua malaikat yang disebut dengan fitnatul qabr. Kemudian azab kubur, kemudian apa? Nikmat kubur. Demikian pula apa? Al-hisab, al-jaza, al-mizan, as-sirat, al-haud, apa lagi? Al-jannatu wan-nar dan seluruhnya. Semua yang terjadi sejak meninggal, sejak dikuburkan sampai akhirnya nanti, al-jannatu wan-nar, tempat akhir. Naam. Ini wajib diimani. Wajib untuk diimani. Kemudian yaumul akhir itu memiliki banyak nama di dalam Al-Qur'anul Karim. Memiliki banyak nama di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Li'anna fihi al-ba'ats wal hayat ba'dal maut. Kenapa dinamakan dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan? Karena padanya ada kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Allah bangkitkan dan Allah hidupkan kembali hamba-hamba yang telah mati. Yang kedua, yaumul khuruj, hari keluar. Karena padanya manusia keluar dari kubur-kubur mereka kepada kehidupan yang lain. Yang ketiga dinamakan yaumul qiyamah, li'anna fihi qiyaman nasi lil hisab. Karena manusia bangkit, berdiri untuk dihisab. Yang keempat yaumuddin, hari pembalasan. Karena manusia akan dibalas atas amalannya. Yang kelima yaumul fasl, hari pemisahan. Dipisahkan di antara manusia dengan penuh keadilan. Kemudian yang berikutnya yaumul hasyr, hari penghimpunan. Akan dihimpun semua makhluk di mauqif, di mauqifil hisab, di mahsyar. Akan Allah himpun kita di sana. Allahumma hasibna hisaban yasira. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Yang ketujuh yaumul jam'i, hari pengumpulan. Li'anna Allah yajma'u fihi an-nas lil jazaa', karena Allah mengumpulkan manusia untuk mendapatkan balasan. Yang kelima yang kedelapan yaumul hisab, hari penghisaban. Kemudian yang kesembilan, yaumul wa'id, hari janji, karena Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya kepada orang-orang kafir. Kemudian yaumul hasrah, hari penyesalan, karena pada saat itu orang-orang kafir menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Yang ketujuh, yang kesebelas, yaumul khulud, hari kekekalan, karena kehidupan di hari ini adalah hayatun khalidah, abadiyah, kehidupan yang kekal abadi. Yang kedua belas, ad-darul akhirah, negeri akhirat, negeri akhir, karena dia setelah kehidupan dunia, setelah negeri dunia, dan dia sudah kekal, tidak ada perpindahan lagi darinya kepada negeri yang lain. Kemudian darul qarar, negeri ketetapan. Darul khuldi, yang keempat belas. Yang kelima belas, al-waqi'ah, yang pasti terjadi. Demikian pula yang keenam belas, al-haqqah, juga yang pasti terjadi. Yang ketujuh belas, al-qari'ah. Yang kedelapan belas, al-ghasyiyah. Yang kesembilan belas, at-tammah. Kedua puluh, al-azifah. Dua puluh satu, yaumut taghabun. Naam, yaumut taghabun. Yang kedua puluh dua, yaumat tanad, hari memanggil. Yud'a fihi kullu unasin bi imamihim, setiap manusia akan dipanggil, akan diseru dengan pemimpin-pemimpin mereka. Wa yunadi ba'dhum ba'dha, sebagian mereka akan menyeru yang lainnya. Yunadi ahlul jannati ahlan nar, penduduk surga akan memanggil penduduk neraka. Apakah kalian sudah mendapati yang dijanjikan oleh Rabb kalian? Naam, kalian sudah mendapatinya benar? Penduduk neraka juga demikian, memanggil ahlul jannah, dan mereka mengharapkan mendapatkan hadiah dari kenikmatan jannah yang Allah karuniakan kepada ahlul jannah. Allahumma ja'alni wa iyyakum min ahlil jannah. Semoga Allah jalla wa ala jadikan kita semua ahlul jannah, saudara-saudara kita dan kaum muslimin secara umum. Ikhwan fi din ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah al-qiyamatul kubra dan al-qiyama as-sughra. Pembahasan tentang kiamat kubra dan kiamat sughra, kiamat kecil, kiamat besar dan kiamat kecil. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, wa min muqaddimatil yaumil akhir al-maut. Di antara muqaddimah yaumul akhir, pendahulu yaumul akhir adalah al-maut. Dan al-maut ini disebut al-qiyamatus sughra, kiamat kecil. Apa itu al-qiyamatus sughra? Kata Syekh, hiya wafatu kulli syakhsin inda intihai ajalih. Wafatnya setiap orang ketika selesai ajalnya, limit akhir kehidupannya di dunia. Wabiha yantaqilu minad dunya ilal akhirah, dan dengan kematian itu dia akan berpindah dari dunia menuju kehidupan akhirat. Nah, kuburan itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Kan ada bahasanya begitu ya. Naam, sudah kembali ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ai naam, orang-orang mukmin akan beristirahat dari kepayahan kehidupan dunia. Mereka akan menikmati nikmat kubur yang Allah siapkan. Tetapi bagi al-kuffar, al-musyrikin, wal-munafiqin, mereka telah berpindah dari kepayahan kecil kepada kepayahan yang lebih besar. Dan sungguh kata Syekh, Allah telah mengingatkan hambanya dengan al-maut. Diingatkan tentang bakal terjadinya kematian. Setiap orang pasti akan meninggal. Setiap orang telah Allah tentukan ajalnya masing-masing. Maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan hambanya dengan al-maut dengan tujuan besar dan hikmah yang sangat agung, yaitu liyasta'iddu lahu bil a'mali shalihah wat taubah minal a'mali sayyi'ah, agar bersiap-siap untuk menghadapinya. Karena kematian itu datang secara tiba-tiba, tidak kenal umur, tidak mesti harus diawali dengan sakit, tidak mesti. Sebagaimana yang telah menimpa Al-Syeikh Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah, semoga Allah merahmati beliau dan mengampuninya, waja'alahu minasyahidin, dan Allah menjadikan beliau termasuk dari syuhada. Naam, ketika hendak melaksanakan sholat zuhur di depan, naam, di pintu masjid, diberondong dengan senjata dan meninggal dalam kondisi sehat dan segar bugar. Yang membunuh beliau adalah khawarij dari kalangan ISIS, naam, atau Al-Qaeda. Naam, dari kalangan khawarij, Al-Qaeda atau ISIS, dari Taiz, yang datang dari Taiz. Dan alhamdulillah para pembunuhnya tertangkap ketika mereka lari, naam, melarikan diri dengan mobilnya, mobil merah. Kemudian karena tidak tahu medan di sekitar situ, akhirnya terguling. Tiga meninggal, yang satu ketangkap. Yang satu ketangkap. Dan Masya Allah, postingan-postingan fotonya orang ini luar biasa. Pakai imamah, Masya Allah, menampakkan sunnah sambil pegang AK-47. Dan memang khawarij seperti itu. Iya. Naam, mereka memang menampilkan kesalehan, ibadah luar biasa sejak dahulu. Memang Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sifat mereka, naam, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim, yudhhiruna al-ibadah, menampakkan ibadah dan yang lainnya. Tetapi yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Maka para ulama, masyayikhul Yaman, para masyayikh di Yaman, termasuk pula di Saudiyah, para masyayikh mendoakan beliau. Syekh Abdul Al-Bukhari juga demikian. Syekh Abdullah bin Salfik Al-Zafiri, Syekh Arafat, kemudian Syekh Muhammad bin Ghalib, dan dari masyayikh-masyayikh sunnah yang lainnya, mendoakan rahmat dan maghfirah bagi Syekh Abdurrahman Al-Adani. Dan memang selama ini beberapa kesalahan terjadi pada beliau, namun secara hukum asal beliau seorang muslim, bahkan bukan seorang mubtadi, bukan ahlul bid'ah. Tidak ada satu alim pun yang telah menghukumi beliau sebagai mubtadi, sebagai ahlul bid'ah, namun membela ahlul bid'ah. Dalam hal ini siapa? Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Naam, semoga Allah jadikan itu sebagai kafarah bagi beliau dengan kematiannya. Naam, dan disebutkan beberapa kemarin mendapat kiriman. Semoga itu adalah ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Ibunya bermimpi, naam, tergambar. Ditanya, naam, bukankah engkau sudah meninggal? Saya belum meninggal. Naam, saya lagi berkumpul bersama Syekh Mukbil dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi. Naam, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati mereka dengan rahmatnya yang luas. Ikhwan fi din ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dengan kematian itu khutima amalul insan, kata Syekh. Ditutuplah amalan manusia, wa huwa la yaqbalu ta'khir, dan dia tidak menerima penundaan. Ditunda dulu, tidak. Tidak ada penundaan. Tidak bisa dimajukan walau satu detik, dan tidak bisa diundurkan meskipun satu detik ketika sudah sampai ajal tersebut. Allah Jalla wa'ala katakan dalam surah Al-Munafiqun ayat 9-11, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian, dan jangan pula anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Dan siapa yang melakukan hal itu, lalai dari zikir kepada Allah karena harta dan anak-anaknya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan nafkahkan sebagian kecil yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada seorang di antara kalian. Fayaqul, akhirnya dia menyatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, sekiranya engkau akhiri tunda ajalku sebentar saja, fa asaddaqa, aku pasti akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku termasuk bagian dari orang-orang saleh. Namun Allah katakan, walay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda ajal seseorang kalau sudah sampai. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Maka Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan al-maut itu adalah qiyamatus sughra, kiamat kecil, wa qiyamus sa'ah, sementara tegaknya hari kiamat dengan dihancurkannya alam semesta ini, adalah al-qiyamatu al-kubra, kiamat besar. Ikhwan fi din azakumullah. Wa indal maut, dan ketika kematian, tuqbadu ruhul insan min jasadih bi amrillahi ta'ala, akan dicabut ruh manusia dari jasadnya dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Dan terkadang permasalahan pencabutan ruh, untuk melihat di pembahasan akhir, ya, di baliknya, permasalahan qabdu al-arwah wa qabdu al-anfus, dicabutnya ruh dan nyawa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkannya kepada dirinya. Seperti di dalam ayat, Allahu yatawaffal anfusi hina mautiha, Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika kematiannya. Jadi pewafatan jiwa itu qabdul arwah wa qabdul anfus, dicabutnya nyawa Allah sandarkan kepada dirinya. Wa asnadahu ilal malaikah, dan terkadang Allah sandarkan kepada para malaikat. Seperti di dalam ayat, dalam surah Al-An'am ayat 61. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, hingga apabila kematian datang kepada seorang di antara kalian, maka dia diwafatkan oleh rusuluna, rasul-rasul kami, yakni malaikat-malaikat kami. Naam. Wahum la yufarritun, dan mereka, para malaikat tersebut, tidak menyia-nyiakan tugas. Wa fi qawlihi ta'ala, dan juga pada firman Allah, dalam surah Al-Anfal ayat 50, walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir sambil memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka, sembari dikatakan dzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar. Jadi ini Allah sandarkan pewafatan itu kepada para malaikat. Wa asnadahu ila malakil maut, dan juga Allah menyandarkan kepada malaikat maut. Jadi ada berapa penyandarannya? Hah? Dua apa empat? Hah? Coba yang pertama apa? Allah sandarkan kepada dirinya. Yang kedua kepada para malaikat. Yang ketiga kepada malaikat maut secara khusus. Yang keempat tidak ada. Jadi tiga. Penyandaran kepada malaikat maut adalah Allah katakan dalam surah Sajdah ayat yang ke-11, Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum. Katakanlah, yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang diberi tugas untuk mencabut nyawa kalian. Maka Syekh Al-Fauzan menyebutkan, wala ta'arudha bainal ayat, tidak ada pertentangan antara ayat-ayat ini. Wal idhafat fi hadhihi al-ayat ila kullin bihasabi, dan penyandarannya dalam ayat ini masing-masingnya sesuai dengan keadaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang qada bil mauti wa qaddarahu, yang menetapkan kematian dan mentakdirkannya. Maka kematian itu terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka disandarkan kepadanya lah pewafatan karena hal tersebut, karena Allah yang menetapkan kematian sesuai dengan qada dan qadarnya. Wa malakul maut, adapun malaikat maut, maka dialah yang mengeluarkan ar-ruh dari jasad. Malaikat maut yang mengeluarkan ruh dari jasad. Dan yang nanti insyaallah akan kita lewati hadisnya, maka tatkala malaikat maut mengeluarkan ruh itu dari jasad hamba, baik itu mukmin, kafir, munafik, kalau dia adalah ruh yang mukmin, maka yang datang adalah malaikatur rahmah, para malaikat rahmat, dengan membawa kafan dari kafan-kafan surga. Maka mereka lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin, mereka tidak membiarkan ruh itu di tangan malaikat maut sekejap mata pun. Tatkala keluar, langsung mereka merebutnya dan menyimpannya pada kain kafan yang putih bersih dengan aroma semerbak mewangi, dan mereka naik pergi ke atas langit membawa ruh tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika itu ruh kafir dan munafik, datang para malaikat yang hitam dengan membawa kafan dengan tenunan yang sangat kasar, keluar dari ruh itu bau yang sangat menyengat busuknya, dan mereka tidak membiarkan ruh itu sekejap mata pun di tangan malaikat maut, kecuali mereka mengambilnya dan menyimpannya kemudian dibawa naik ke atas langit. Bagaimana proses kejadiannya, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadal miqdar, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah pertemuan berikutnya akan memasuki pembahasan at-tawaffi bin naum wa at-tawaffi bil maut, pewafatan dengan tidur dan pewafatan dengan kematian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.